السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه نستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam. Mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat dan senantiasa diberikan nikmat untuk bisa istiqamah. Di pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Al-Bughah Hafizahullah Ta'ala. Kitab ini adalah penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Rahimahullahu Ta'ala. Di pertemuan sebelumnya, ma'asyiral muslimin, kita sudah memulai pembahasan bab yang baru, yaitu tentang Salatul Idaini, salat dua hari raya. Telah kita bahas bahwasanya hukum dari salat ini adalah sunnatun muakkadah. Dia adalah sunnah muakkadah. Karena semenjak salat ini disyariatkan, ya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salat ini. Dan di antara dalil yang beliau sampaikan, kenapa salat Id ini tidak wajib? Karena ketika Nabi alaihi salatu wassalam ditanya di lebih dari satu kesempatan tentang salat apa yang wajib, maka Nabi selalu menjawab salat yang lima waktu, yaitu as-salawat al-mafrudah, salat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Lalu Nabi ditanya, adakah yang lain ya Rasulullah? Tidak ada, kata Nabi, illa anta tatawwa, kecuali kalau engkau ingin melakukan salat sunnah tatawwa. Begitupun sudah kita bahas dari sisi disunnahkannya salat hari raya ini dengan berjamaah. Begitupun kita sudah bahas waktunya semenjak terbitnya matahari sampai dengan tergelincirnya matahari, yaitu setelah matahari naik setinggi tombak sampai dengan menjelang datangnya waktu sholat zuhur. Dan mengerjakan di masjid di dalam mazhab Imam Syafi'i itu lebih utama daripada mengerjakannya di lapangan, kecuali kalau masjidnya tidak cukup menampung jamaah, menampung kaum muslimin, maka dalam kondisi itu yang utama adalah mengerjakannya di lapangan. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru, di mana Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah berkata, wa yundabu, dan disunahkan, alla ya'kula fil adha hatta yusalli. Di dalam pelaksanaan salat Idul Adha disunnahkan kita tidak memakan apapun sehingga kita selesai mengerjakan salat Idul Adha. Dan sebagian ulama menjelaskan hendaknya orang yang hendak berkurban mereka melaksanakan salat Idul Adha dan mereka tidak makan apapun kecuali makanan dari hewan kurban yang mereka sembelih. Nah, ini kalau kaitan dengan salat Idul Adha. Wa ya'kulu fil fitri qabla sholati tamaratin witran. Di dalam salat hari raya Idul Fitri sebaliknya. Disunnahkan sebelum berangkat salat yaitu memakan beberapa butir kurma yang jumlahnya ganjil. Entah itu 3, 5, 7 dan lain sebagainya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, begitupun At-Tirmidzi, Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat Nabi yang mulia yang bernama Anas Ibnu Malik radhiyallahu taala anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berangkat melaksanakan salat hari raya Idul Fitri kecuali sebelumnya beliau makan beberapa butir kurma. Dalam riwayat dikatakan ya kuluhunna witran. Nabi memakan buah kurma itu dalam jumlah yang witir, yaitu 3 butir kurma atau 5 butir kurma, 7 butir kurma dan seterusnya. Dalam riwayat yang lain, para pemirsa Niaga TV, Imam At-Tirmidzi, begitupun Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu taala anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau keluar untuk melaksanakan salat hari raya Idul Fitri kecuali sebelumnya beliau makan. Ya. Wala yat'amu yaumal adha hatta yusalli. Sebaliknya, di hari raya Idul Adha, beliau sebelum salat tidak makan apapun sehingga beliau mengerjakan salat. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, muncul pertanyaan. Apa hikmahnya? Kenapa di hari raya Idul Adha sunnahnya adalah berpuasa ya sampai dengan dia memakan hasil kurbannya? Tapi dalam salat Idul Fitri sebaliknya disunnahkan berbuka sebelum berangkat mengerjakan salat. Hikmahnya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, wallahu a'lam, kata beliau, an yatamayyaz yaumal fitri amma qablahu min ayyamis shaum. Kenapa di hari raya Idul Fitri itu sebelum kita berangkat mengerjakan salat Idul Adha disunnahkan makan dan minum agar kita bisa membedakan mana hari raya Idul Fitri dan mana puasa. Mana hari-hari di bulan suci Ramadan agar terpisah antara bulan suci Ramadan dengan tanggal 1 Syawal yang merupakan hari raya Idul Fitri, maka disyariatkan ketika kita berangkat ke masjid, kita mulai dengan makan dan minum beberapa butir kurma. Adapun di dalam salat hari raya Idul Adha, kenapa disunnahkan untuk tidak makan dan minum? Dikatakan liyakunu awwala ma ya'kuluhu min udhiyatihi, agar makanan yang pertama kali dia makan adalah apa yang dia dapatkan dari hewan yang dia kurbankan. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yaghtasilu ba'dal fajri wa in lam yusalli." Dan mandi, disunnahkan mandi setelah fajar walaupun belum dilaksanakan salat. Wa yajuzu min nisfil laili. Dan diperbolehkan kita melaksanakan salat sunnah, kita disunnahkan melaksanakan mandi sunnah untuk mengerjakan salat dua hari raya, itu diperbolehkan setelah setengah malam. Yajuzu min nisfil lail. Diperbolehkan dari pertengahan malam. Dan hendaknya seseorang yang hendak berangkat salat dua hari raya, ia tatayyabu, yaitu menggunakan parfum. Wa yalbasu ahsana thiyabihi, dan hendaknya dia memakai pakaian yang paling ahsan, yang paling bagus yang dia miliki. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, dikatakan di sini yang dimaksud dengan memakai pakaian yang terbaik ya adalah yang dia miliki. Artinya tidak ada satu keharusan dia harus beli misalnya, atau tidak ada keharusan harus pakaian yang terbaru, tidak. Ya, tetapi yang dia miliki. Wa in lam takun baydha'an, walaupun bajunya tidak berwarna putih. Ya, li'annal qasda huna izharun ni'mah. Karena tujuannya di hari raya ini, kita tampakkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Imam Malik rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Muwatta meriwayatkan bahwasanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mandi di hari raya Idul Fitri sebelum berangkat mengerjakan sholat. Itu yang dijadikan dalil. Dan sebagaimana para pemirsa Niaga TV tahu, sahabat Nabi yang sangat mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma adalah seorang yang dikenal memiliki semangat, ya, memiliki tekad yang begitu luar biasa di dalam mengikuti kebiasaan-kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, para pemirsa Niaga TV, dari sahabat Nabi yang sangat mulia yaitu Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab al-Faruq radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya satu ketika Umar membeli sebuah jubah minas tabrakin tuba'u fis suq, dan jubah ini terbuat dari istabrak. Apa itu istabrak, para pemirsa Niaga TV? Yaitu ajwadu anwa al-harir, yaitu diantara jenis sutra yang paling bagus. Jadi Umar membeli kain atau pakaian atau jubah yang terbuat dari istabrak. Lalu apa yang dilakukan oleh Umar dengan baju tersebut? Fa akhadhaha fa ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, abta hadhihi tajammalu biha lil idi wal wufud. Ya Rasulullah, aku membeli pakaian ini untukmu yang mudah-mudahan bisa engkau pakai untuk berhias di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, wal wufud, dan untuk menyambut kedatangan tamu negara. Itu kata siapa? Umar ibn al-Khattab. Lalu mendengar hal itu Rasulullah berkata, innama hadhihi libasun man la khalaqu lahu. Man la khalaqa lahu. Rasul berkata, ya Umar, ini baju adalah baju yang hanya dipakai oleh orang-orang yang kelak pada hari kiamat tidak memiliki bagian. Yaitu orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang kafir. Karena di dunia diharamkan untuk laki-laki di antara umat Islam menggunakan sutra. Tetapi dihalalkan nanti di akhirat. Sebaliknya orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, ya, diperbolehkan bagi mereka memakai pakaian-pakaian yang yang mewah seperti sutra dan yang lainnya, tetapi laisa lahum fil akhirati min khalaq. Apabila kelak datang hari kiamat, mereka tidak lagi memiliki bagian. Lalu dikatakan, ya, innama hadhihi libasun man la khalaqa lahu. Wahai Umar, terima kasih, ini baju bagus. Tapi baju yang seperti ini adalah baju bagi satu umat, satu kaum yang kelak pada hari kiamat tidak lagi memiliki bagian. Khalaq artinya bagian. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, pemirsa Niaga TV, mereka berkata bahwasanya Nabi tidak mengingkari keinginan Umar, permintaan Umar agar Nabi berhias, ya, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang indah, tetapi yang dijelaskan oleh Nabi bahwa istabrak, yaitu satu jenis kain sutra yang paling bagus, itu adalah tidak dipakai kecuali oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin kita garis bawahi adalah dalal hadithu ala istihbabi tajammuli bil libasi yaumal id. Disunnahkan, dianjurkan kita at-tajammul, apa namanya, berdandan, berhias, bilibas, dengan menggunakan pakaian bagus yang kita miliki, yaumal id, dan itu dilakukan di hari raya id. Li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yunkir ala Umar radhiyallahu ta'ala anhu qawlahu, lau taj'al biha lil'idi wal wufudi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perkataan Umar bahwa, ya Rasulullah, ini pakaian terbuat dari istabrok, pakailah untuk Anda ya Rasulullah, Anda pakai di hari raya dan juga ketika menyambut tamu dari luar negeri. Nabi tidak mempermasalahkan itu. Tetapi yang dipermasalahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah bahannya. Ya. Bahan dari kain itu yang terbuat dari sutra, oleh karenanya Nabi berkata itu adalah pakaian dari satu kaum, la khalaqalahu fil akhirah, yang kelak mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullah berkata, "Wa yundabu hudurus sibyani bi zinatihim." Kalau kita bicara salat dua hari raya, maka disunnahkan menghadirkan, mendatangkan anak-anak dengan menggunakan perhiasan-perhiasan yang mereka miliki. Ada yang pakai baju baru, ada yang pakai celana baru, ada yang pakai sepatu, ada yang pakai sendal, ada yang ditambah kacamata, ada yang ditambah apa namanya dompet baru. Anak-anak kita senang sekali ketika mereka menyambut kedatangan hari raya. Itu bagus. Kita giring mereka, kita arahkan mereka untuk keluar memakai pakaian bagus yang mereka miliki. Ya, lalu mereka menunjukkan kebahagiaan, sukacita dan kesenangan di dalam apa? Berhari raya. Wa man lam tushtaha minan nisa bighairi tibin wala zinatin. Sebagaimana disunnahkan ya para wanita yang tidak menimbulkan fitnah, maka mereka disunnahkan untuk mendatangi salat dua hari raya berjamaah dengan syarat bighairi thibin wala zinah. Tidak memakai thib, yaitu wanita tidak memakai wangi-wangian ketika dia mendatangi tempat salat hari raya. Wala zinah, dan tidak juga menggunakan perhiasan. Wa yuqrahu limushtahatin, dan dimakruhkan mendatangi salat Idul Fitri dan Idul Adha atas wanita yang apa namanya bisa menarik perhatian karena kecantikannya dan lain sebagainya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa yubakkiru ba'dal fajri mashyan." Hendaknya kaum muslimin melakukan at-tabkir. Apa itu para pemirsa Niaga TV? Ada yang tahu atau tidak at-tabkir? Yaitu disunnahkan bagi umat Islam untuk berangkat lebih pagi. Yaitu setelah fajar masyian, dengan cara berjalan kaki. Jadi dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha sangat disunnahkan kita keluar sambil bertakbir, melaksanakan salat apa namanya fajar secara masyian. Wa yarji'u fi ghairi tariqihi. Ini pun penting ya. Sebagaimana di antara kebiasaan Nabi kalau beliau melaksanakan salat Id, jalan di mana beliau berangkat berbeda dengan jalan di mana beliau pulang. Kata para ulama, hal itu min ajli asy-syi'ar, untuk memperlihatkan, menunjukkan syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan di sini, "Wa man la tushtaha minan nisa'i bighairi thibin wala zinah." Dan bagi wanita-wanita yang sudah tidak lagi apa namanya menimbulkan fitnah, maka tidak masalah mereka mendatangi salat Idul Adha atau Idul Fitri bi ghairi thibin wala zinah, tanpa menggunakan minyak wangi atau perhiasan. Wa yukrahu limushtahatin, tapi bagi wanita yang masih muda yang bisa apa namanya menjadi pusat perhatian, ya, maka dimakruhkan bagi wanita seperti itu. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yubakkiru ba'dal fajri masyian. Hendaknya setiap muslim berangkat semakin pagi. Ya, jadi semakin pagi kita berangkat salat Idul Fitri atau Idul Adha itu semakin bagus. Yubakkiru ba'dal fajri masyian. Yaitu kita melakukan tabkir, berangkat lebih pagi setelah fajar dengan berjalan kaki. Ini yang lebih utama, yaitu dengan berjalan kaki. Wa yarji'u fi ghairi tariqihi, dan hendaknya pulang dari jalan yang lain. Kalau kita di Jakarta Selatan ini, jalan itu banyak yang dinamakan dengan nama buah misalnya. Jalan Cipedak, jalan apa? Kebembem, atau jalan Manggis, atau jalan Durian, atau jalan Jeruk. Artinya hendaknya kita berangkat melaksanakan salat Id, salat hari raya, antara jalan kita berangkat dengan jalan kita pulang hendaknya berbeda. Para ulama ketika menjelaskan hal ini, mereka berkata, min ajli izhar sya'airillah, untuk menunjukkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan di sini, wa yarji'u fi ghairi tariqihi, pulangnya berbeda dari jalan berangkat. Wa yata'akharul imamu ila waqtis shalah, dan yang namanya imam salat dua hari raya disunnahkan dia menunda atau memperlambat kehadirannya ke tempat salat sampai dengan berkumpulnya manusia. Artinya kalau imam perkirakan ini berkumpul pukul 6:30, dia keluar pukul 6:30, sehingga imam maju ke depan, tidak ada lagi yang ditunggu kecuali sholat. Itu sunnahnya seperti itu. Imam Malik rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah riwayat di mana beliau berkata, ya, annal imama, sesungguhnya imam itu, yakhruju, keluar dari rumah, min qadra ma yablughul musallah. Ya, dihitung kadarnya sesuai dengan sampainya dia ke musallah. Li ikhraji zakatil fitri, dalam rangka untuk apa? Mengeluarkan zakat fitrah. Lalu dikatakan, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, wa yunadi laha walil kusufi wal istisqai as-salatu jami'ah. Yunada laha, dipanggil untuk mengerjakan salat hari raya ini dengan kalimat as-salatu jami'ah. Itu cara memanggilnya. Jadi memanggil kaum muslimin, mengumpulkan mereka, kita katakan as-salatu jami'ah. Beda dengan salat-salat yang lima waktu, di mana kita mengumpulkan kaum muslimin dengan mengumandangkan azan dan iqamah. Dikatakan oleh beliau di sini, wala yusannu lahal azanu wala iqamatu. Tidak disunnahkan dalam salat dua hari raya azan ataupun iqamah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya beliau mengutus seseorang untuk menemui Ibnu Zubair, yaitu Abdullah bin Zubair. Fi awwali ma buyi'a lahu, di awal-awal Abdullah bin Zubair dibaiat, karena beliau pernah menjadi pemimpin di kota Mekah. Innahu lam yakun yu'adzin bis-salati yaumal fitr, wa innamal khutbatu ba'das-shalah. Apa kata Ibnu Abbas kepada Abdullah bin Zubair? Tidak ada azan di dalam salat dua hari raya. Yang ada adalah khutbah yang dilakukan setelah salat. Dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan juga Jabir radhiyallahu ta'ala anhum, lam yakun yu'adzan yawmal fitri wala yawmal adha. Tidak ada azan, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Adapun dalil bahwasanya ketika kita ingin mengumpulkan manusia melaksanakan sholat gerhana atau sholat id dan lain sebagainya, selain sholat-sholat yang wajib adalah mengucapkan as-sholatu jami'ah,

pertama Ustaz, maaf baik, ada pertanyaan lain. Baik Ibu. Yang kedua ini Ustaz, ada masalah yang kemarin anak Anda kan dibuat istrinya. Terus waktu udah naikkan besar, istrinya menyuruh suaminya keluar dari rumah Ustaz, karena mereka tinggal di rumah warisan istrinya gitu Ustaz. Nah, jadi mereka tinggal tempat istrinya, dia langsung mengusir suaminya, kamu gak bisa tinggal di sini lagi sekarang. Jadi anak-anak ini pulang ke rumah sekarang. Nah, yang anak tanyakan Ustaz, kalau istri yang menggugat mengusir suaminya dari rumah, apa nanti waktu masa iddah yang 3 bulan 10 hari, apa anak-anak masih wajib memberikan apa nafkah ya Ustaz selama berarti ini hari? Apa namanya, kasusnya hulu ya, seorang istri menuntut cerai kepada suaminya. Iya. Jadi kasusnya ya, bukan suami yang menceraikan. Ustaz. Ya, tapi istrinya yang menggugat. Baik, terus ya, mengusir suaminya keluar dari rumah. Baik, dia. Nah, yang ditanyakan itu, maksudnya apa dia masih wajib memberikan nafkahnya sewaktu menjual waktu baik dia ya Ustaz? Iya, Ibu. Ya. Ya, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ya, terkait dengan masalah puasa sebelum apa namanya berangkat melaksanakan sholat hari raya. Ya, belum melaksanakan sholat hari raya. Pertanyaan dari beliau, apakah itu berlaku umum bagi seluruh kaum muslimin ataukah berlaku khusus bagi kaum muslimin yang hendak berkurban? Kalau kita lihat penjelasan para ulama, terlebih lagi terkait dengan hikmah disunnahkannya berpuasa sebelum melaksanakan sholat Idul Adha, bisa kita simpulkan, wallahu a'lam bishawab, itu disunnahkan bagi yang hendak berkurban. Disunnahkan bagi yang hendak berkurban. Ya, karena hikmah dari puasa tersebut adalah agar makanan yang pertama kali dia makan pada hari itu adalah min udhiyatihi. Ya, min udhiyatihi, yaitu dari hewan kurbannya. Artinya kalau kita nggak berkurban, ya kita tidak ada yang kita tunggu. Ya paling kita menunggu pemberian dari tetangga kita atau saudara kita dan lain sebagainya. Oleh karenanya, Allah alam bisawab ya, kalau kita memahami dari hikmah ini ya, para ulama menjelaskan bahwa hal itu disunnahkan untuk siapa? Orang-orang yang hendak apa namanya berkurban. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan masalah khulu ya. Khulu itu artinya seorang istri menuntut cerai. Tentunya ini pembahasan yang luas sekali, banyak di dalamnya perdebatan. Tetapi para ulama Allah alam bisawab sepakat mengatakan bahwa khulu sesuatu yang disyariatkan. Hanya saja mereka nanti berbeda pendapat di dalam masalah rincian-rincian. Misalnya, mereka berbeda pendapat tentang permasalahan apakah khulu tersebut adalah talak ataukah fasakh. Talak ataukah fasakh. Apa bedanya talak sama fasakh? Kalau talak ya sifatnya diceraikan. Adapun fasakh di apa namanya dibatalkan akad nikahnya ya. Kalau kita baca penjelasan para ulama, dikatakan bahwa ulama berbeda pendapat kepada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, khulu adalah talak bain. Dan ini merupakan pendapat mazhab Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i dalam qaul jadid beliau. Pendapat yang kedua, artinya kalau talak bain ya berarti tidak bisa kembali ya. Ini menurut pendapat siapa? Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Adapun pendapat yang kedua, Ulu adalah talak raj'i. Talak raj'i berarti ya masih mungkin kembali. Ya, ini penting untuk kita jelaskan karena ketika kita bisa mendefinisikan jenis talaknya, maka kita bisa menyampaikan konsekuensi hukum terkait dengan masalah nafkah. Karena kalau tidak mungkin kembali, ya tidak ada lagi nafkah. Tetapi kalau masih mungkin kembali, talaknya talak raj'i, ya, maka masih ada yang namanya nafkah. Dan pendapat yang ketiga, ya, hulu adalah pasakh dan bukan talak. Ya, dan ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas, Imam Syafi'i dalam Qaul Qadim, begitupun pendapatnya Ishaq Ibnu Rahawai, ya, dan mayoritas ahli fikih dari kalangan ahli hadis. Tapi ketika mengomentari hal ini, para pemirsa Niaga TV, ya, dari tiga pendapat ini, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala mengatakan, masalah ini terdapat perbedaan pendapat yang masyhur antara salaf dan khalaf. Zahir dari mazhab Ahmad dan para sahabatnya menyatakan al-khulu adalah pasakh nikah. Artinya kalau pasakh ya tidak ada lagi yang namanya nafkah. Dan bukan talak tiga. Seandainya suami melakukan khulu 10 kali, ya ia masih boleh menikahinya dengan akad nikah yang baru sebelum menikah dengan yang lain. Ya, boleh menikahinya dengan akad nikah baru sebelum menikah dengan yang lain. Ini merupakan salah satu pendapat Asy-Syafi'i dan mayoritas fuqaha ahli hadis seperti Ishaq Ibnu Rahawai, ya, Ibnu Munzir, Abu Daud, Ibnu Huzaimah dan yang lain sebagainya. Dan inilah pendapat yang benar. Dan ini pun pendapatnya Ibnu Abbas. Oleh karenanya dikatakan pendapat yang rajih atau pendapat yang kuat adalah pendapat ketiga yang mengatakan bahwasanya hulu adalah fasakh, artinya dibatalkan. Ya, ada pembatalan akad. Maka ya otomatis tidak ada yang namanya kewajiban memberikan nafkah. Dan di sini disebutkan dalil-dalilnya cukup banyak, tetapi tidak kita bahas, ya. Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang jika ada kesempatan, jika kita membahas secara khusus bab tentang pernikahan ini. Wallahualam bissawab. Ada Bapak Ali di Sumatera Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Pak. Ya, dua sahabat ini. Yang satu selalu hadir dalam undangan tunggu orang sakit dan kematian ngubur sampai sakit. Tapi dia sendiri kalau mengenai musibah atau sakit, kami memberitahukan dengan kawan-kawan di akhir. Ini sama. Yang selalu datang dalam undangan, itu ada sahabat sakit datang mengubur pelak untuk mengubur. Tapi beliau ini tidak pernah mengabarkan. Pasalnya tidak mau mengusahakan para sahabat. Pertanyaannya Bapak? Pertanyaannya sikap mana yang penting juga sehingga saya bisa menipu beliau. Ah, masyaAllah. Barakallah. Itu saja Bapak. Ya. Apa sih Pak Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bissawab, ya. Tentunya seorang muslim senantiasa berusaha memberikan hak-hak saudaranya. Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih berkata, haqqul muslim ala muslim sittun awwa fi riwayatin khamsun. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada lima. Ada riwayat yang mengatakan enam. Idza laqitahu fasallimu alaihi. Kalau kamu bertemu dengan dia di jalan, ucapkanlah salam. Wa idza da'aka faajibhu. Kalau dia mengundangmu, kata Nabi, acara walimah, pernikahan, sunatan, atau acara yang lainnya, maka datangilah undangannya. Wa idza stansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat, maka berikanlah nasihat-nasihat yang baik. Apabila dia bersin, maka dia mengucapkan alhamdulillah, maka kalian menjawab ucapan yarhamukallah. Apabila dia sakit, fa'idhu, kunjungi. Ya, dan apabila dia wafat, antarkanlah sampai ke kuburannya. Ini hak-hak seorang muslim. Ketika ada di antara kaum muslimin yang berusaha memenuhi hak-hak saudaranya, tentunya ini adalah menunjukkan ketinggian akhlak. Ini menunjukkan kemuliaan akhlak. Maka orang yang seperti itu harus kita apresiasi, harus kita hargai, harus kita muliakan. Karena dia adalah orang yang menjalankan kewajiban, alias orang yang menunaikan hak saudaranya. Tapi muncul pertanyaan, yang satu adalah orang yang ketika dia mendapatkan satu musibah, dia tidak segan mengabarkan kepada saudaranya, saudaraku sekalian, teman-teman di grup ini misalnya, qadarullah saya sedang sakit. Atau qadarullah saya sedang dapat musibah. Adapun yang satu lagi, ya dia cenderung diam dan tidak mengabarkan kepada saudaranya. Mana yang harus kita contoh? Ini pertanyaan beli. Wallahu a'lam bissawab ya. Sekedar seorang muslim mengabarkan kepada saudaranya atau keluarganya mengabarkan bahwa dirinya sedang sakit atau dapat musibah, itu sesuatu yang normal-normal saja. Ya sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya, dan ini saya rasa sesuatu yang menjadi wasilah terpenuhinya hak-hak seorang muslim. Memenuhi hak seorang muslim itu adalah satu kewajiban. Maka mengabarkan agar kewajiban itu terlaksana adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Tidak masalah. Ya bahkan mungkin bisa wajib. Karena ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib yang tidak sempurna dengannya satu kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Ya, tetapi kalaupun seseorang misalnya dia tidak mau menyampaikannya karena khawatir merepotkan dan lain sebagainya, ya itu pun tidak masalah. Dan itu kembali kepada kepribadian kita, kembali kepada kondisi kita dan lain sebagainya. Ya, artinya dua-duanya menurut saya tidak ada yang salah, tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Dan ini terkadang kembali kepada kepribadian seseorang ya. Yang tidak boleh kita contoh adalah akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang tidak baik, tetapi sesuatu yang baik ya hendaknya kita ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum istimsak, bukan istimsak ya, tapi istinsyak, yaitu memasukkan air ke dalam hidung, itu sunnah. Menurut jumhurul ulama dia adalah sunnah. Allah alamis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selain khutbah Jumat, yaitu khutbah dua hari raya dan salat gerhana, menurut riwayat mana yang kuat, sekali khutbah atau dua kali khutbah? Insya Allah nanti akan kita bahas ya di pertemuan yang akan datang terkait dengan khutbah. Ya, terkait dengan khutbah. Di dalam mazhab Imam Syafi'i, khutbah salat Idul Fitri, begitupun Idul Adha, itu dua kali khutbah. Dan itu pernah kita bahas sebelumnya ya. Dan itu adalah pendapat yang dipilih oleh Imam Syafi'i, walaupun di dalamnya terdapat perselisihan di antara para ulama ya. Insya Allah besok kita akan bahas lebih dalam, lebih mendalam dalil-dalilnya dan lain sebagainya terkait dengan masalah khutbah. Allah alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Ini mau bertanya, ada semua orang yang dihisap itu adalah Ustaz, ya, ada Habib mengatakan seorang yang dihisap itu adalah azab. Kalau yang dihisap pasti diazab. Ya, terus ada doa yang menangkut penghuninya lama hujan. Bagaimana ibu? Ya, bagaimana doanya? Nah, kalau lama hujan, Allahumma Allahumma hasibni hisaban yasira. Jadi itu boleh dibaca setiap sudah salat sebelum salam atau tidak? Boleh dibaca atau tidak sebelum salam. Baik. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Allahumma bissawab ya, yang kedua dulu kita jawab, tidak masalah kalau kita ingin berdoa ya Allahumma hasibni hisaban yasira, misalnya ya Allah berikanlah aku hisab yang ringan. Itu tidak masalah. Berdasarkan keumuman sabda Nabi bahwasanya disunnahkan berdoa setelah tahiyat akhir sebelum salam, kata Nabi. Nabi berkata dalam hadisnya, "Tsumma liyakhtar minad du'a'i ma'a jabahu." Kalau dia setelah selesai tasyahud, maka hendaknya dia memilih doa yang dia inginkan. Adapun masalah hisab ya, hukum asalnya orang Islam itu pasti dihisab. Dihisab itu artinya dimintai pertanggungjawaban. Ada tidak yang dihisab? Ada. Ada yang tidak dihisab. Misalnya dalam hadis dikatakan ada 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab. Ya. Yaitu orang-orang yang mereka tidak mereka adalah la yastarkun, mereka tidak minta diruqyah. Lalu mereka tidak melakukan layatatoyyarun, tidak melakukan tatoyur, yaitu mitos ya dan lain sebagainya. Mereka pun tidak berobat dengan kai, dengan besi panas. Dan mereka ala rabbihim yatawakkalun, adalah orang-orang yang selalu bertawakal kepada Rabbnya. Itu disebutkan dalam hadis. Artinya, hukum asalnya seorang muslim itu akan dihisab. Dalam hadis dikatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min a'malihi as-salah, kata Nabi. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab dari amal orang Islam adalah salatnya. In salahat salaha sairul a'mal wa in fasadat fasada sairul a'mal. Kalau salatnya bagus maka bagus pula amalan yang lain. Tapi kalau salatnya tidak bagus pula amalan yang lain. Itu kaitannya dengan amal. Dan kaitannya dengan muamalah kita dengan manusia, hal pertama kali yang akan dihisab adalah darah, kata Nabi. Artinya, orang yang dihisab, lalu dia didebat dalam hisabnya, ya dia akan berat hisabnya. Tetapi banyak di antara umat Islam yang mereka dihisab, tetapi diberikan hisab yang ringan. Diberikan hisab yang mudah. Yaitu mereka orang-orang yang beriman, bertakwa, senantiasa istiqomah, beramal soleh. Maka mereka akan mendapatkan kemudahan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang beriman itu akan dikokohkan, ditetapkan, ya, dengan satu kalimat yang tetap baik di dunia maupun di akhirat. Allah alam bis. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Allah di Bengkulu, Ustaz. Silakan Ibu. Mengenai sholat kita sih ya Ustaz ya. Baik Ibu. Di suatu desa nih Ustaz, menyelenggarakan sholat id tentunya di masjid ya. Tapi ada satu hektar itu ada musola. Jadi mendirikan sendiri sekelompok jamaah wanita seperti itu Ustaz. Karena takut ikhlas, karena takut fitnah, bercampur baur dengan banyaknya jamaah yang putra seperti itu. Baik. Nah, apakah seperti itu pernah dicontohkan oleh para sahabiah itu yang pertama. Yang kedua, saat itu saya pernah diminta untuk menjadi imamnya. Qadarullah yang saya ucapkan, saya sejauh ini sampai umur 40 tahun lebih belum pernah sholat seperti itu. Bahkan saya belum tahu dalilnya. Gimana Ustaz ngomongnya? Baik. Apa-apa kok pakai dalil? Gimana seperti itu Ustaz? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya Ibu dan para hadirin dimanapun Anda berada. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua insyaAllah. Di zaman Nabi SAW, kaum wanita tidak memisahkan diri dari jamaah laki-laki. Ya, kaum wanita tidak memisahkan diri, artinya tidak memisahkan diri di sini, maksud saya adalah tidak membuat jamaah tersendiri. Itu yang kita baca dalam hadis. Ya, misalnya, kita bacakan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, begitupun Imam An-Nasa'i dan yang lain sebagainya. Ini hadisnya muttafaqun alaih. Artinya muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari sahabiyah, yaitu seorang wanita yang mulia, ya, bernama Ummi Atiyah radhiyallahu, Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha. Coba kita dengar beliau bercerita. Apa kata Ummi Atiyah? Kunna nu'maru an nakhruj yaumal id. Kami itu disuruh untuk keluar pada hari raya. Kami, para wanita, kata Ummu Atiyah, diperintahkan keluar pada hari raya. Hatta nukhrijul biqra min khidriha. Sampai-sampai gadis-gadis yang perawan itu keluar dari apa namanya? Dari tempat yang khusus bagi mereka. Di rumah itu karena mereka pemalu, mereka ada tempat tersembunyi. Yaitu di kamar mereka. Mereka keluar dari tempat-tempat mereka. Hatta nukhrijul huyyadu fayakun khalfan nas. Ya sampai apa namanya dikeluarkan wanita-wanita yang haid pun ikut dikeluarkan. Ya, dan mereka berdiri di belakang manusia. Artinya ada kaum laki-laki berbaris, ada kaum wanita paling belakang berbaris, di belakangnya lagi ada wanita-wanita yang haid. Fayukabbirna bitakbirihim. Kaum wanita itu pada zaman Nabi mengucapkan takbir, Allahu Akbar, sampai 7 kali, di rakaat kedua 5 kali. Kaum wanita mengucapkan takbir, mengikuti takbir kaum laki-laki. Perhatikan kalimatnya. Fayukabbirna bitakbirihim. Saat itu kami, para wanita, bertakbir mengikuti kaum laki-laki. Wayad'una bidu'aihim. Dan kami berdoa mengikuti doanya kaum laki-laki. Yarjuna barakata dzalikal yaum wa tuhratihi, dan kami para wanita mengharapkan keberkahan hari itu dan kesuciannya. Lalu seorang wanita berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ihdana laisa laha jilbab. Ya Rasulullah, ada di antara kami pengen ikut salat tapi enggak punya jilbab. Oh, lalu apa kata Rasulullah? Litalbasaha sahibatuha min jilbabiha. Ayo, siapa yang punya jilbab lebih? Kasih atau pinjamkan saudaranya ini jilbab. Kata Nabi SAW. Falyashhadna al-khaira wa da'watal mu'minin. Hendaknya kaum wanita, ayo keluar semua. Dan mereka menyaksikan doanya orang-orang yang beriman. Itu gambaran yang sangat jelas. Tapi kan Ustaz takut fitnah, takut kami akan bercampur, ya nanti diatur, ya diatur sedemikian rupa. Kalau memang, mohon maaf, wanitanya sangat cantik, bisa menimbulkan fitnah, kalau dia keluar orang akan tidak khusus, ya sudah. Kalau tapi kan itu satu orang, dua orang mungkin. Ya bukan komunitas yang besar, bikin sendiri, tidak. Kalau kita lihat dari hadis ini, mereka melaksanakan sholat berjamaah dengan laki-laki, hanya tempatnya saja dipisah, dikasih jarak, laki-laki di depan, perempuan di bagian belakang lagi wanita haid. Jelas ibu ya, Allah alam bis. Apakah makna maksud tafsiran dari surat Az-Zariyat ayat 23? Ada baiknya ketika menanyakan satu ayat dicantumkan dengan ayatnya ya, sehingga kita tidak perlu lagi membuka ayat tersebut. Surat Az-Zariyat ayat 23 atau artinya paling minimal. Allah berfirman, "Wa rabbis samawati wal irnahul haqqu mislama annakum tantiq." Ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 23, maka demi Rob langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Allah alam bisawab. Ini harus kita baca dulu penafsirannya. Yang pasti dimulai dari ayat yang ke-15. Ya. dari ayat yang ke-12, itu Allah bercerita tentang mereka bertanya tentang hari pembalasan. Ya, maka Allah menceritakan hari pembalasan ada dua kelompok. Di ayat yang ke-13 diceritakan bahwa ada pada hari itu orang-orang yang diazab dalam api neraka. Ayat 14 pun sama. Tuku fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Rasakanlah azabmu, ini adalah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan. Ya, dari mulai ayat 15 itu diceritakan tentang orang yang beriman. Jadi setelah membicarakan orang-orang yang diazab, Allah bercerita tentang orang yang beriman. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang yang bertakwa itu ada di dalam surga dan mata air. Begitupun ayat 16. Lalu ayat 17, Allah ceritakan sifat ahli surga. Misalnya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada malam hari. Di akhir malam mereka banyak istighfar. Mereka banyak berinfak kepada orang miskin. Dan Allah menceritakan bahwa di bumi ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin. Begitupun dalam diri kalian ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan di langit pun ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, demi langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan itu pasti terjadi. Ya, sampai di situ kita paham yang dijanjikan pasti terjadi. Yaitu orang yang beriman dapat kenikmatan, orang yang jahat dapat balasan yang setimpal, itu pasti terjadi. Tetapi yang belum kita pahami adalah seperti apa yang kamu ucapkan. Allah, nanti kita lihat bagaimana penafsiran para ulama, tapi karena waktu yang tidak mungkin, kita tidak bacakan penafsiran para ulama. Allah alamus. Jika sekiranya kita sering melihat banyak bintang pada malam hari yang suhu malam tersebut dingin, biasanya siang harinya akan panas cuacanya. Apakah boleh kita berkata seperti itu? Tidak masalah. Ya, tidak masalah. Itu lebih kepada kesimpulan dari satu fenomena alam yang kita saksikan. Ya, kita menyaksikan, memperhatikan, lalu kita menyimpulkan fenomena alam, itu nggak ada masalah. Mengkaitkan satu fenomena, saya katakan kalau mau datang musim panas misalnya atau musim hujan, keluar hewan seperti laron atau apa misalnya, itu nggak ada masalah. Atau saya misalnya karena dulu masih kecil di kampung ya, itu ada sungai, kita paham kalau air sungai itu tiba-tiba keruh, kita katakan ini sebentar lagi akan banjir, ayo kita naik. Dan benar, itu tidak lama setelah itu akan turun banjir misalnya. Atau orang-orang yang tinggal di gunung, mereka melihat rusa, banyak hewan yang turun ke bawah, mereka katakan ini kemungkinan gunungnya akan meletus dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang biasa saja. Itu tidak disebut sebagai tatayur. Allah alam. Bagaimana hukum seorang istri menerima nafkah dari seorang suami yang hasilnya dari menjual tembakau? Tentu jadi seorang suami dan istri saling mengingatkan, saling menasehati ya. Kalau memang ibu yakin bahwa merokok adalah sesuatu yang haram menurut pendapat yang lebih kuat misalnya, walaupun ulama di Indonesia misalnya berbeda pendapat, walaupun kita cenderung melihat pendapat yang lebih kuat itu adalah haram, kalau memang ibu sudah yakin itu haram ya, kewajiban kita mengingatkan, menasehati, walaupun ini ya permasalahan ini tentunya tidak seperti keharaman khamr dan lain sebagainya, boleh jadi suami menganggap itu tidak haram misalnya, oleh karenanya harus disampaikan dengan cara yang baik. Kalau mudah-mudahan beliau dapat hidayah, paham ya, lalu beralih ke profesi yang lebih. Apakah boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta diberi syafaat di dunia dan akhir? Minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih. Sudah habis. Apa yang seharusnya saya lakukan? Mantan suami transfer uang anak seminggu sekali. Uang itu saya pakai buat kebutuhan anak saya juga. Anak saya tidak, saya tahu apa boleh. Tidak masalah ya. Kita kelola uangnya untuk kebutuhan. Karena kalau anak saya, saya kasih tahu uangnya akan dipakai anak saya buat beli yang tidak bermanfaat. Saya rasa nggak ada masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Orang ibu yang menjadi wali mengelola uang anak tersebut yang ditransfer oleh ayah. Sudah habis pertanyaannya. Saya cukupkan sampai di sini. Baik. Ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Ada